Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh wal asatidah al a'izza wal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, takmir masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat pemerintah, bapak kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, juga dari anggota TNI dan Polri yang kita hormati, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, terutama yang baru dilantik tadi, saya ucapkan selamat berkhidmah, selamat berjihad untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, juga untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, dengan tetap berpegang teguh kepada petunjuk dan bimbingan para kiai, para habaib, para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan zahiron wa batinan agar kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Rekan-rekan panitia, ibu, bapak, para jamaah sekalian, hari ini kita menghormat peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman, karena Isra Mi'raj itu kalau dinalar pakai akal manusia nggak akan masuk, kalau dipertimbangkan dengan kebiasaan dan umumnya manusia, enggak mungkin. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang amat singkat. Saking jauhnya perjalanan Isra wal Mi'raj itu, tiga dimensi alam ditembus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, itu disebut alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi, alame menungso. Kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina naik sampai langit tingkat ketujuh, itu disebut alam malakut, alamnya malaikat. Manusia enggak bisa nyampe ke sana. Dari langit tingkat ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafraful Akhdar, masih naik lagi ke Mustawa, terus Qaba Qasain sampai Arsh, itu disebut alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun enggak bisa nembus ke sana. Oleh karena itu, kalau dinalar pakai otak manusia, enggak masuk. Bukan berarti enggak masuk akal sesungguhnya, tapi akal manusia terlalu kerdil untuk bisa memahami peristiwa sedahsyat Isra wal Mi'raj. Utee menungso terlalu cilik untuk bisa memahami peristiwa sebesar Isra wal Mi'raj. Kalau dipertimbangkan dengan kebiasaan dan umumnya manusia, enggak mungkin. Tapi kalau iman yang berbicara, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki. Kun fayakun. Gambaran sederhana ini ngeten. Wong waru lek weruh ana arek cilik ngene iki, secara akal, secara umum dan kebiasaan manusia, mesti pikirane langsung nyandak arek cilik iki jelas ana bapake, ana ibuke. Kok wis suwe. Ini kalau dari pertimbangan akal umumnya dan kebiasaan manusia. Weruh arek cilik langsung nyaut. Oh, arek cilik iki jelas ana bapake, ana ibuke. Tapi nyatane kalau Allah menghendaki Nabi Adam gak ana bapake, gak ana ibuke. Dadi kalau Allah menghendaki Nabi Isa ana ibuke, gak ana bapake. Dadi ibunda Nabi Isa alaihi salam Siti Maryam bisa hamil tanpa suami dan punya anak Nabi Isa. Saiki akeh wong wedo-wedo sing gak gelem kalah ambek Siti Maryam. Embo waru ono mbok enggak. Wong kata termasuk tanggomu bareng iku. Jadi pelajaran pertama menguatkan iman untuk menuju takwa sesuai dengan tema. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman, nyaman. Saya ulang, kok kayaknya belum konsentrasi ya? Ada yang dari tadi metenteng nyawang aku, tapi gak mudeng. Wonge nggae godhong putih. Apa saja kalau landasannya iman, hasilnya aman, nyaman. Iman itu berarti mengandalkan Gusti Allah. Iman itu berarti jagakno nang Gusti Allah. Iman itu berarti bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Aman, karena Allah selalu ada, Allah gak pernah hilang. Saya duduk di kursi ini bisa enak, kuat, karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi ini masih ada, duduk saya masih enak, masih kuat. Tapi ketika kursi ini hilang, dijoko ambek uang iki, saya pasti ngeblak. Kenapa? Karena saya bersandar pada kursi yang bisa hilang. Sampean kok jaga nonang duwe, ngandal nonang duwe, bersandar nang duwe, isok gaya selama sampean isek duwe duwe, padahal potonganmu gak patin duwe duwe. Begitu duitmu hilang, duit muntek, ngeblak sampean. Yang bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan, mungkin isok melete selama pangkat, jabatan, kedudukannya masih dipegang. Tapi begitu purna jabatan, entek pangkate, hilang kedudukane, ngeblak. Sampeyan bersandar nang bojomu sing ganteng, gagah, gede, dukur, kuning kulite sak untu-untune sisan niku. Isok kemenyek sampeyan. Selama bojomu isih ana. Bareng bojomu sing mbok andal-andalno, mbok gawe sandaran niku mati, ngeblak sampeyan. Sapa ngomong rabi maneh? Rupane omek kaya ngono kate rabi maneh. Rabi maneh oleh bojo maneh. Bersandar nang bojo maneh, bojomu mati maneh, ngeblak maneh. Rabi maneh duwe bojo maneh, bersandar nang bojo maneh, yo selama bojomu isih ana, bojomu mati, ngeblak maneh. Wis nyenyek. Tapi kalau bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah selalu ada. Allah enggak pernah habis, Allah enggak akan pernah hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya iman niku berharap hanya kepada Allah. Pasti nyaman. Berharap kepada selain Allah, pasti hasilnya ngeblak. Apalagi berharap kepada manusia, lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan disayangi, kadang-kadang mengkhianati dan berani demonstrasi. Pembantu diwelasi, digateni, malah nyaingi ngerebut suami. Duwe tangga dibuwi ping pitu, balike cuma ping siji. Nek utang duit bahasane apik, ngomongnya tarik-tarik bareng wayahe nyaur ndelik. Ditagih malah mendelik, plirak-plirik malang kerik ngetokno kirik. Kirike guyu. Berharap kepada manusia itu sering kecewanya. Kadang air susu dibalas dengan air tuba. Ditulung malah dikei yatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang itu. Maka ibu jangan terlalu berharap kepada suami. Jelei suami model ngene iki. Bapak jangan terlalu berharap kepada istri, sakit hati. Jujur, saya sebagai suami sering dikecewakan istri saya. Mengecewakan lebih sering lagi. Yang kedua, kalau landasannya iman, hasilnya nyaman. Hidup yang paling nyaman adalah hidupnya orang yang berlandaskan iman. Para kiai sering menyampaikan filosofi. Lihat tukang parkir. Kehidupan yang paling nyaman, meskipun dikirimi mobil mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, sak pirang-pirang, enggak pernah sombong. Mobil diambil sampai habis, resik, entek, enggak susah. Sik talah, aku gurung mari lek ngomong. Aku yang ngerti lek duduk mobile dhewe. Ngomong gurung mari diselani. Tukang parkir ngono. Dikirimi mobil api-api mereke, regane larang-larang nang sak pirang-pirang, gak sombong. Mobil dicukuk sampai entek, gak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir itu gak pernah merasa memiliki. Dia hanya merasa dititipi. Ini satu filosofi, semua milik Gusti Allah. Bukan miliknya, hanya titipan. Mosok titipan disombongno, gak melu duwe. Cuma dititipi kok sombong. Gak pantes dong. Yo cek mantep ditambahi dong. Wong dititipi kok sombong, gak pantes. Lah ngono. Ana wong nitip mobil nang sampean. Ditinggal mbok nandi ngono. Bareng wong wis lunga, mobil diselehno nang sampean. Lah kok terus sampean, "Yes, mobil, mobil, mobil, mobil." Gendeng iku jenenge. Pangkat, jabatan, kedudukan, titipan. Duit, harta kekayaan, tanah, rumah, tempat tinggal, perusahaan, pabrik opo wae, titipan. Kendaraan sapiro akeh, titipan. Suami, istri, anak, titipan. Ojo dikae sombong-sombongan, titi-tipi sombong, gak pantes. Duwe pangkat jabatan, elingo pangkat jabatan iku titipan. Dititipi pangkat sombong, wonten apa mboten? Wonten. Aku weruh jenenge wonge. Jenenge Raja Fir'aun. Lah iya iku dititipi pangkat sombong. Mangkane lek ana wong dititipi pangkat jabatan kok sombong, wong iku berarti anak buahe raja. Ditadekno wong soge, dititipi bondo donya, dititipi kekayaan, sombong. Wonten napa mboten? Wonten. Aku yang ngerti jenenge. Jenenge Korun. Makane ana wong sugih dititipi donya, dititipi kekayaan, kok sombong berarti bolone. Mentang-mentang sombong, mentang-mentang sugih. Nang tonggo gayae koyo gak kenal. Mentang-mentang sugih ditakoni tonggo gak jawab. Saking pundi, Mbak? Gak level. Mentang-mentang soge melaku lho, gak ngancik lemah ancane sundel bolong. Makane lek ana tanggamu wedok soge nang sombong, kemenyek, endel, iku sundel. Nah, dek wonge lewat ngarepe omahmu wis nang nulis status sundel bolong lewat. Ya Allah. Nomor loro, titipan niku kudu dijogo sing apik. Aja sampai rusak. Lek atik gak dijogo sing apik, titipan kok dirusak, sing netip mesti morang-moring. Sampeyan netip sepeda motor. Sampeyan tinggal nang pasar. Netip sepeda motor, Mas. Oh iya, siap. Mulai toko pasar sepeda dijokok, padahal waktu nitip kondisinya apik. Begitu dijokok, spionnya pecah, kenal potnya hilang, bempernya peyok. Zaman mangkel no pembuatan, mangkel. Kenapa? Soalnya titipane gak dijokok sing apik, titipane dirusak. Bapak Ibu non sewu, sampeyan dititipi anak karo Gusti Allah. Iku kondisine api. Lah sampean dititipi anak telu wae kok sampean rusak kabeh anakmu. Sing barep dadi maling. Sing nomor loro gaweane eh. Mun sing mburi dhewe iku gendak. Gusti Allah sing nitip mesti morang-moring. Kon niku ya apa? Tak titipi anak telu. Api-api kok kon rusak kabeh koyo ngene. Dititipi donya ambek Gusti Allah, tidak tekno wong sugih. Iku maksude, engko lho ana pesantren dibangun gorong mari, sumbangan. Iku lho ana arek-arek yatim, santunono. Iku lho ana tanggamu sing fakir miskin. Bantuan. Lah kok medite 27 demit. Metu balas, gak kecer balas sampai entute diwadahi plastik. Tonggoe gak oleh mambu. Allah sing netip yang murang-muring. Waru iki yo titipane Gusti Allah. Ayo dijogo sing apik. Aja sampai dirusak. Indonesia negara sebesar ini titipane Gusti Allah. Ayo dijogo sing apik. Aja sampai dirusak. Lek sampai dirusak, Gusti Allah sing nitip morang-moring. Lah rusake donya iku mergo rusake menungso. Menggolek wis menungso iki ngerusak donya. Gusti Allah ngutus makhluk liyane dikongkon protes, dikongkon nuturi, lek perlu kongkon demo. Udan dalem Gusti Allah. Demo nggone waru. Siap. Akhire udan mudune gak kelem biasa. Gak cilik-cilik ngono. Digawe sak salon-salon. Gelodak-gelodak-gelodak. Ini bani ndasmu. Entah nek perlu kok udan iku digawe lincip-lincip ngono. Dadi kena nang sirah iku bres. tembus menisor. Angin dalem Gusti, demo siap. Akhirnya melakukan angin malon-alon digeyet noai, topan badai lesus macem-macem lah puting beliung sing pentil muter sing ngopong ngene iku. Bumi dalem, demo siap. Mulet bumine. Lah bumi iki lek kadung mulet. Ya mulet. Sak geradakan tok jongkir kabeh bangunan-bangunan di Sidoarjo. Bojonegoro aman. Demoe nang Sidoarjo kok. Segoro dalem, demo siap. Ngamuk sing mimpin demo yo ratune Al Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Gunung siap demo ngono wis mentut dhewe-dhewe. Iya lek sing demo menungso Satpol PP mudhun, polisi mudhun. Lah nek sing demo gunung sapa sing mudhun? Mbah Marijan. Lewat pisan Mbah Marijan. Ndok kono wis ketemu Mbah Surip pisan. Gendong-gendongan. Mangkane ojo dirusak carane, ojo dadi wong sing elek, ayo dadi wong sing apik, ayo dijogo bareng-bareng Indonesia nih. Terlebih ini pasca pemilihan legislatif dan pilpres yang untuk tahun ini situasinya lumayan anget, bahkan mendekati panas. Kula suwun sanget dulur-dulur sedaya masyarakat, mari tetap kita jaga kondusivitas, jangan sampai gara-gara beda pilihan yang kemarin itu menjadikan keretakan persaudaraan, apalagi perpecahan dan permusuhan. Kalau sampai ini tercium oleh pihak-pihak yang ingin menguasai dan menghancurkan Indonesia, sampean ngrungokno tak gak iki? Bahaya. Semuanya sudah kita lalui, alhamdulillah berjalan lancar, berjalan aman. Kita serahkan hasilnya, keputusannya kepada yang berwenang. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi, yang melanggar undang-undang. Mungkin kemarin beda pilihan, wajar karena perbedaan itu sunnatullah. Sekali lagi, kerukunan dan persaudaraan wajib hukumnya untuk selalu kita tegakkan, terutama dengan orang-orang terdekat kita yang banyak manfaatnya dalam kehidupan kita, saudara kita, tetangga kita, teman dan sahabat kita. Ono opo-opo sing nulung sampean, sing bantu sampean ya wong sing parek-parek, nggih napa nggih? Saiki sampean rewangi petentengan gak karu-karuan. Aku ngadeg gak perkara opo-opo, panas, Bro. Garing apa nih, gosong kok garing. Nyatane misale sampean sampe sakit, sampe opname ndok rumah sakit, sing nyambangi yo dulurmu, yo tanggamu, nggih napa nggih? Wis, pokoke niku jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Justru kita harus jadi pihak yang malah gak digatekno aku ngomong. Wis gatek kursi-kursian. Ju- justru kita harus bisa jadi pihak yang mendamaikan kalau sampai ada yang bersih tegang. Ngoten nggih? Oke, kembali ke materi iman. Jadi wes ta wes. Saking pentingnya iman, karena iman kita hidup, dengan iman kita menjalani kehidupan, dan dengan iman pula kita ingin kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, orang itu kalau berlandaskan iman mesti dadi wong sing bener. Nek ilmu iku ndadekno wong pinter. Iman ndadekno wong bener. Lah niki cek komunikatif. Aku takon tolong dijawab. Apa enggak dijawab? Ya wis tak tinggal mulih ngono ae. Bapak Ibu sampean pilih ndi? Umpama duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter, pilih ndi? Gak milih. Ya wis, lek gak milih berarti anakmu yo gak pinter, yo gak bener, yo gak bener, yo gak pinter. Dikongkon milih kok gak milih, pilih ndi duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter? Oh, bener tapi pinter. Pinter tapi bener. Subhanallah. Sip. Anjen yo ngono sing paling apik. Yo pinter yo bener, yo bener yo pinter. Nah, anak sing yo pinter yo bener, yo bener yo pinter, iku ibune modele gak ngono-ngono iku. Yo gak kaya ngono iku. Ya wis wong cita-cita kudu ngono anjene. Anak iku ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Lah iki ana tahapane. Anake sampean cek pinter, carane sekolahno. Kok akeh tunggale. Lho umume lek di sekolahno kan pinter. Anakmu cek pinter bu, sekolah no, ojo eman biayai anak, anakmu sekolah no, jok gelangmu aja yang digedek no, duit kayak biayai anak eman juga tuku gelang sampai renteng renteng mulai gulugul tekan kelek jaran kepang, ada gelangnya misalnya hilang biayane tahu bawa nek melaku kerimping kerimping kerimping. Sholat yang ngono rukuk nek iktidal ngangkat tangan yo seje sami Allahu liman hamidah. Anakmu cek pinter ngaji pondokno. Nggih. Mbiyen wong tuane cuma toto SMP, MTs, anak kudu sarjana. Ngono lho. Prinsip kok wis gak ada sekolah anak. Bapakmu gak sekolah ya urip kok. Ketek nduk kebun binatang yo gak sekolah ya urip padha ae. Lah, anak cek bener imane kudu dicepno sing kuat. Lah ngapunten ngapunten. Mula nek milih lembaga pendidikan gawe anak, gawe generasi kita ke depan harus selektif. Saniki kata lembaga-lembaga ku sing targetnya cuma pinter. Visi misinya hanya mencetak generasi yang pinter saja. Mengabaikan unsur bener. Melupakan pentingnya benar, sehingga kalau lembaga itu bisa melahirkan generasi-generasi yang pinter, dianggap berhasil, dianggap sukses, laris manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Anjene pinter iku penting, penting. Wong sugih kok gak pinter, wong sugih kok goblok. Yo gawe bujuk-bujukan anak buahe, apa mene anak buahe model ngene-ngene iki. Wong sugih nang goblok. Yo digawe dulinan nambe anak buahe. Ngene apa mboten? Pinter iku penting. Tapi yo kudu bener. Soale pinter lek gak bener dadine kebli. Ngene lho rek. Wong pinter kok apik, sempurna apike. Wong pinter kok elek, sempurna eleke. Wong pinter kok nakal, sempurna nakale. Buktine harus ngentekno duwite negara jatahe rakyat. Iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Wong goblok sakjane kepingin, cuma gak ro carane. Sing uripe bingungno wong akeh iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Wong goblok iki gak iso bingungno wong akeh. Wong dhekne wis bingungi karepe dhewe. Lah cek bener imane diincepno sing temenan. Mangkane bayine wong Islam begitu lahir procot. Ya procot. Mosok lahir kok dor. Langsung disambut dengan azan. Petno nang kupinge. Iku maksudnya apa? Ditanamkan keimanan. Begitu lahir langsung diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya alon-alon ngono ae Mas lek ngazani bayi. Mau ngazani bayi nanti gayet no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelenger bayimu. Lahir disambut dengan azan. Artinya sebelum dia mendengar koplo, sebelum dia mendengar yo bro, sebelum dia mendengar hae hae ho ya, yang pertama direkam otaknya adalah Allah. Ditanamkan iman. Iki kudangane wong tuwa. Nak kon menebeke dadi petani, nak dadi yo petani beriman. Ayo melu nyaut beriman, sing melu nyaut tak dongakno, telung dina engkas rezekine lancar. Semangat nek rezeki pokoke. Nak kon beke meneh dadi petani, nak dadi yo petani beriman. Beke meneh dadi pedagang, nak kon dadi yo pedagang. Kon BM mene dadi pengusaha, nak dadi yo pengusaha. Wis sing banter BM mene dadi polisi, nak dadi yo polisi. BE dadi tentara, nak dadi yo tentara. Kon BE mene dadi pejabat, nak dadi yo pejabat. BE mene dadi artis, nak dadi yo artis. BE mene dadi maling, nak. Ngono ta maling beriman. Oh, maling syariah. Suwe-suwe lah ono begenggek syariah bareng ngono. Ngono ae. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Dadi yo pinter yo bener. Mula nek milihno sekolahane ojo sembarangan. Apa maneane wong Islam nang di sekolahno nang gone sekolahan sing duduk sekolahan Islam. Mungkin anakmu iso pinter tapi akidahe keblinger. Iling-ilingan pokoknya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini gue Indonesia paling selamat wes. Masa ini wakil aliran yang macam-macam ini kok. Halo ngurung ada taga ini soalnya lek di sekolahan ini gue sekolahan yang Islam ahlu sunnah wal jamaah insya Allah yo pinter, yo bener, yo bener, yo pinter. Kula niku nate kepireng ya ana guru TK Islam mulangi TK Muslimat mulangi murid-muride nyanyi. Wah, cocok iki, cocok iki. Yo diwulangi nyanyi, yo diwulangi ngaji. Dadi nyanyine pinter, akidahe bener. Sederhana lagune, simpel sederhana. Biasa lagune sampean yo krungu, sering krungu. Tapi iki pelajaran. Yo ngaji, yo nyanyi, yo ngaji. Akhirnya arek iku mulai cilik nyanyi pinter. Iman bener. Lagune cuma ngene. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Ayo bareng-bareng, gak apa-apa, iki yo akidah kok. Sing melu nyanyi tak dongano uripe barokah kabeh. Sing gak gelem melu nyanyi mbok mergo isin, mbok mergo dianggap iki nyanyiane arek cilik, tak dongano gusine abuh. Lho, sapa ngerti sampean mari nyanyi ngene mancep ning ati iku dadi akidah kok. Lho pas mari nyanyi iki lho sampean mati, husnul khotimah sampean. Lho, aminmu temenan koyo kepengin mati saiki modele. Ayo bareng 1 2 3. Allah Tuhan, Tuhan saya Allah. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Pinter anak-anak, tepuk tangan semuanya. Jangan lupa besok masuknya pagi ya anak-anak. Kalau mau berangkat sekolah mandi dulu biar baunya enggak penguk. Loh, itu kan mendidik. Ngaji, nyanyi, nyanyi, ngaji. Nah, timbang syair sing umume kae. Topi saya ket pian. Penyet yo kagak kena digawe topian. Enggak bermakna sama sekali. Minum-minum. Embo. Jadi sama niku lek mulangi nyanyi nang anak bu, diupayakan diwulangi nyanyi yang islami, nyanyi yang lagunya itu bermakna, yang mendidik. Ojo syukur jeplak lambene. Embo. Lha wong kadang-kadang ibu-ibu niku gegeran karo ibu mara tuwae. Nek nyindir iku diliwatno. Anake kok nyindir bae. Kan bae wis tuwa. Disindir anake diulangi nyanyi. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal. Mbak yang murang-murang, masih gigi tinggal dua, nyokot lambemu, isa-isa, cokot lambemu. Ono mana sih gak tahu bapak, ibu-ibu itu. Mulangi anake nyanyi tapi tujuane nyindir bojone. Dadi anake kok nyindir bapakne. Umum iki nduk ndi-ndi? Dadi anak cilik dipangku, nah terus dinyanyekno. Ayo bareng. Apa ora bareng tak uwisi. Kudu banter. Po ame ame. Siang kalau malam asli nyindir bapak nih. Ayo sampean pikir sing waras. Lagu iku nyindir bapak nih. Arek cilik bayi sak donya. Siang mimik susu, malam mimik susu. siang malam meme. Lah nek siang makan nasi kalau malam tritian gelek susu. Iku bapakne. Wis gak mendidik blas. Ambok direnovasi syaire ku. Diganti sing mendidik. Nadanya seperti itu enggak apa-apa, tapi syairnya diganti. Po ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang nyantri dulu. Po ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang mondok dulu. Anak politisi-politisi yang ini tepuk ame-ame, belalang kupu-kupu kalau ingin dapat kursi, sekarang kampanye dulu yang ngono. Ibu-ibu gak ngono kok ya anak ya ditepuk-tepuk no tangannya tepuk ame-ame, belalang tupu-tupu yang makan nanti kalau malam mimik tutu. Nanti pas tutu tangannya anak tutu nanti orang ngerti nek tutu note ini ya apa tutu yang ada nih gak mendidik blas. Lah terus nggih ana maneh aku sing gak senengi lagu burung hantu iku ngenyek wong adzan. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Ngenyek wong adzan. Duh, matahari terbenam, hari mulai malam. Waya maghrib iku. Waya maghrib iku ndok ndi-ndi bersautan suara adzan. Masjid langgar musala. Menyerukan azan semua. Lagi kok terdengar burung hantu. Ono matahari terbenam langsung burung hantu. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Mulai kapan? Ono burung hantu dikai lomba. Wong gendengi lo ngerti. Nek burung hantu iki gak ono sing suarane merdu iki gak ono. Sampai saiki gurung tau ana lomba burung hantu gurung tau ana. Sing merdu iku suara azan. Lah kok wong sing azan dipadano ambek burung hantu? Ate azane ngene sisan kok. Uhu. Uhu. Azan iku Allahu Akbar. Mulai biyen sampai saiki sampai kiamat. Azan ya Allahu Akbar kaitane. Gak ana sing wani ngrubah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini gak penak ya gak lari selambemu ya. Ket biyen azan yo ngono iku. Lho kok iki mau azane uhu. Ya digubah lah. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar suara adzan. Ngono lah gak apa-apa to. Hei. Terdengar orang adzan, suaranya lantang. Allahu Akbar ngono lho. Nek kok uhu. Wes kemudian iya. Mulane tak baleni. Kudu sing cerdas hidup di zaman seperti ini, zaman yang orang bilang zaman digital lah, zaman milenial lah. Harus cerdas. Wong saiki iku ngapunten kitabe detik Fathul Qorib, dudu Fathul Muin, dudu Fathul Wahab. Wong waru kitabe ganti Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Zaman kudu sing cerdas milihno sekolah nek gue anak nggih ya termasuk kanggo awake sampeyan dhewe harus pandai memilih dan memilah yang bisa bikin pinter dan bener, bener dan pinter. Ojo sampai salah pilih, ojo sampai salah arah. Nyun pangapunten, emas iku umume rupane kuning, tapi gak kabeh sing rupane kuning iku emas. Ya wis lah, wis ngerti maksudku. Loh, umume emas iku rupane kuning, tapi kan gak kabeh sing rupane kuning iku. Nek kabeh sing rupane kuning dianggap emas, berarti sampean saben isuk petentengan nduk WC kok ngetokno emas. Manut ulama yo ngono. Hoi. Umume ulama iku yo gawe sorban, umume. Tapi gak kabeh sing gawe sorban niku. Ngono lho, Bro. Jadi jangan mudah tertipu dengan atribut. Lah nek syukur atribut, murah lho dadi ulama. Lek trimo atribut, murah dadi ulama. Jubah 100.000 wis oleh. Saman iso dadi ulama kok. Mari ngene nang pasar tuku jubah 100.000 terus sorban, cek keren sing warnane ijo. 50.000 lho, 150 ambek tasbes sing sak kepel-kepel iki kok. 200.000 dadi ulama. Gregeten aku. Sehingga ketika klambiku lo lengene kedawan, ketika di Masjidil Aqsa pas Isra Mi'raj itu Rasulullah dihampiri malaikat Jibril, disuguhi 2 gelas berisi minuman. Rasulullah disuruh memilih salah satu, meminum salah satu. Saman kok iri sih modele. Ayo ganteng nono gak apa-apa. Wes PN sembarang kalire PN kabeh. Tak jamin buyar jamaahe. Iri modele. Yo isin yo. Wah aku ini ngelek dalan ya apa supaya iso ngombe karepku ngono gurung-gurung mesti gojloki. Lha terus panitia nyuguhi aku ngombe sakmene akeh dikongkon gawe apa kongkon gawe cewek ah. Ya wis lah anjene niate digawe pameran tok ya wis aku tuh demok aku wis. Napa yo aja nyalono aku lek mung ngajine gak iso suwe. Dipikir ngomong terus gak sereten ah. Ate ngombe yo dipoyoki ae. Ya wis gak ngombe-ngombean. Oke, Rasulullah disuguhi 2 gelas berisi minuman, suruh memilih dan meminum salah satu. Yang pertama susu, yang kedua menengah. Arak senenganmu lo cokrek ketenau. Ya Muhammad, ini ada 2 minuman, ada susu, ada cokrek, pilih salah satu, minum salah satu. Dengan cerdas Rasulullah memilih. Wis rame rogo tekan jahe lho niku. Iki. Kita popo sing nerangno jahe iku kita popo. Mengambil dan meminum susu. Iki sakjane aku mung yo lek ngombe ngene sakjane ngono karepku. Ya wis wis gak nemu cara meneh. Begitu Rasulullah memilih, mengambil dan meminum susu, malaikat Jibril berkata, "Shadaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Engkau benar wahai Muhammad, pilihanmu tepat. Engkau pilih dan meminum susu. Rasulullah sempat bertanya, "Emang kenapa? Kalau aku pilih arak, kalau engkau pilih arak, kaya arek iku. Iku sing garakno menghambat ngombeku kok. Maka habis umatmu tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemungkaran. Engkau pilih yang fitrah, karena susu itu kan punya manfaat ganda. Embo. Apa? Menyegarkan, menyehatkan. Ya walaupun susu itu gak apik, nang moto gak apik. Yo gak sedeng matamu. Susu nang moto. Menyegarkan, menyehatkan. Ini sesuai dengan fitrahnya Islam. Islam itu menyelamatkan, memuliakan. Seperti fungsi gandanya susu yang menyegarkan, menyehatkan. Artinya apa, jamaah sekalian? Bahwa ada pilihan susu arak. Kita hidup dimanapun, kapanpun, selalu menghadapi pilihan. Karena memang hidup ini adalah pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kapanpun, dimanapun kita hidup, pasti menghadapi pilihan. Bagaimana Rasulullah dihadapkan pada pilihan susu arak. Kita juga begitu, putih hitam, itu pilihan. Halal, ayo toh nyaut, halal, haram, baik, buruk, benar, salah, terpuji, tercela. Dengaran kok nyaut tuh? Terhormat, oh, tidak terhormat. Ya kecerdasan nih gue jenenge. Mulai mau bohong, benar tidak benar, halal tidak halal. Urip yo ngono iku. Wis tak sampean urip kapan wae, urip nduk endi ae, mesti menghadapi pilihan itu. Dan sampean dituntut untuk pinter dan bener dalam memilih. Salah pilih. Ya wis, cangkeme arek iku wis ngomong. Loh. Surga, oh, berarti surganya saya, nerakanya sampean. Surga, nah itu namanya surganya saya, nerakanya sampean kan. Saya jadi ingat dulu ada penyanyi terkenal. Namanya zaman ku kenali kok Dewi Persik. Namanya Ari Wibowo, yang khasnya pakai kacamata hitam, punya grup bandnya Bill. Nah itu salah satu lagunya yang sangat fenomenal itu, semua hafal kok. Madu baleni, madu dinyanyi no, dilagok no. Kok terima? Di tangan kananmu. Dilagok no bro. Baleni, madu racun. Nek persoalan yang ngono, gak repot. Milihnya gampang. Gak mungkin salah. Kan alamatnya jelas. Barangnya jelas. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Lumpuh mono sing milih racun, cek gobloke wong iku. Wong alamate luwes jelas, barangnya jelas. madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Gak repot, barangnya jelas, alamatnya jelas, gak kira repot. Nah, sakniki niku zamane iku zaman remeng-remeng. Sakniki niku opo-opo modele gak pati jelas. Madu yang mana, racun yang mana? Madunya di mana, racunnya di mana? Gak ganggu be. Angele wong kene. Lapo ati disuguhi barang. Warai ngopi ngene tok ae. Wis rungokno ta lah. Kalau seperti dalam nyanyian, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, enak kan membedakannya? Memilihnya enggak mungkin salah. Barangnya jelas, alamatnya jelas. Lesaiki ku, zamane zaman samar. Banyak hal-hal yang enggak jelas, madu di mana, racun di mana, yang mana madu, yang mana racun, enggak jelas. Parahnya lagi, sekarang banyak racun bermerek madu. Mbok paham mbok enggak pokoke ngene. Lah repot sih. Racun tapi mereknya insyaallah. Eh saiki ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Ada madu, ada racun. Ibu-ibu pilih di madu apa pilih di racun? Jawab. Lapo zaman melun jeplak iku. Wong aku takon ibu-ibu kok. Pilih pundi, Bu? Racun karo. Nah, iya. Mulane wau kula kei dasar kudu pinter, kudu milih apa wae. Terlebih namanya akidah. Kudu sing nyelametno. Ini yang sering dikupas kali para kiai, kula yakin jenengan wis paham, ora usah tak arah-arahno. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Eh, sing terakhir. Wong kate ngombe gak oleh kok. Sing terakhir. Setelah wis telah meneng, setelah pun tak lah aku tak ngomong ini soalnya sebagian jamaah kan ada yang belum sholat asar nulu jauh sampai keliwat-keliwat sampun lah sampean ngapunten. Setelah menjalankan Isra wal Mi'raj itu, Rasulullah cerita kepada umat, dan saat itu di kalangan umat terjadi kristalisasi. Ngerti kristalisasi? Boten podo. Wong-wong sing iman begitu diceritani perjalanan Isra Mi'raj ambek Kanjeng Nabi, tambah kuat imane, tambah mantep, tambah kokoh keimanane. Niki kelompoke Sayyidina Abu Bakar Siddiq CS, Abu Bakar Siddiq dan kawan-kawan. Orang-orang yang beriman tambah mantep, tambah kuat keimanane. Ampun, ampun, nggih, matur suwun. Isin aku. Sampun, sampun, cekap. Pun. Kadung kok. Terus kelompok sing ragu-ragu. Sing ragu-ragu balik murtad maneh. Iki kelompoke Abdullah bin Ubay bin Salul. Kelompoke wong-wong munafik niku. Nah. Sing nentang Kanjeng Nabi makin keras dalam memusuhi Rasulullah, semakin melawan. Niki kelompoke wong-wong kafir. Lane Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, terus Abu Gosok Gurung. Kira-kira. Umpama sampean kok urip nduk zamane Kanjeng Nabi terus diceritani Isra Mi'raj zaman masuk kelompok sing ndi? Abu Bakar, Abdullah bin Ubay ta Abu Jahal? Abu Bakar. Praketek. Potong amu. Artinya ngene. Ayo kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini, jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Mari kita luruskan saf, kita rapatkan barisan. Kalau bahasanya orang sekarang, kita kuatkan persatuan, kesatuan, kebersamaan, terlebih persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dapat pelajaran berharga dari masjid. Bukankah peristiwa Isra itu minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kita ambil pelajaran tentang persatuan, kesatuan, kebersamaan dan persaudaraan. Masjid itu simbol persatuan, kesamaan. Siapapun yang datang ke masjid diperlakukan sama. Sopo ae mlebu masjid derajate padha. Di hadapan Allah semua sama. Enggak ada bedanya. Yang membedakan hanya nilai ketakwaannya. Betul? Betul? Ini masyarakat Islam. Masyarakat Islam harus berwawasan seperti itu. Sebagaimana orang datang ke masjid, siapapun, apapun status sosialnya, ketika ke masjid sama derajatnya. Teko dhisik manggon ngarep, teko mburi manggon kari. Sopo ae teko nang masjid, sopo ae mlebu masjid, sandalmu copoten. Ketua RT mlebu masjid, sandalmu copoten te. Banser mlebu masjid, sandalmu copoten ser. Ketua RW mlebu masjid, sandalmu copoten w. Lurah mlebu masjid, sandalmu copoten rah. Camat mlebu masjid, sandalmu copoten. Gubernur mlebu masjid, yo sandalmu copoten. Presiden mlebu masjid, sandalmu copoten. Kiai gak usah dikasih contoh. Ya padha ae. Aja mentang-mentang dadi pejabat mlebu masjid sepatune mau nyopot. Aku kan pejabat. Jabat apa? Kepala daerah tingkat 7. Ketua RT. Ketua RT kan kepala daerah tingkat 7. Nuruten po, kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati, kepala daerah tingkat 3 camat, kepala daerah tingkat 4 lurah. Piro iki mau? 1 gubernur, 2 bupati, 3 camat, terus 4 lurah, terus kepala kampung. Nek cara Bojonegoro kami tua, kepala dusun itu kepala daerah tingkat 5. Nah, ketua RW kepala daerah tingkat 6. Berarti ketua RT kepala daerah tingkat, nah, selamat Pak RT. Kepala daerah tingkat 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini manusia sama, yang membedakan itu nilai takwanya. Nyen ngapunten, wong kewan ae lho nilaine seje-seje. Regane kewan kuwi lak beda-beda. Sapi Ini regane toko daginge. Semakin lemu, semakin larang. Sapi. Sorry ya, sing lemu aja tersinggung. Sing lemu terus logone mereng-mereng. Masih mereng ya pancet lemu. Aku bahas sapi, Bu. Sapi. Iku regane toko daginge. Semakin akeh daginge, semakin lemu, semakin larang. Iku sapi, dadi tambah gede, tambah lemu, tambah larang. Tapi nyatane ono manuk cilik. Kok manuke sapa? Manuke wong. Cewilik manuke, unggil-unggil-unggil. Manuk kotot iki lho. Cilik. Dagingnya tewidi. Tapi regane sok luwe larang timbang sapi sing lawem. Soale manuk iku nilaine toko suarane. Paham? Paham? Ya. Lek manuk. Ya manuk. Ono ono ngomong manuk. Nilaine manuk iku teko suarane. Nilaine sapi teko lemune. Nilaine menungso teko opone? Lemune. Ya ngono saingan karo sapi ngono. Halo. Halo. Takwane. Mangkane ayo jamaah sekalian belajar persatuan kesamaan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Kon dadi koyok tangan loro aja koyok kuping loro. Ayo aku takon jamaah sedaya dijawab. Tangane sampean loro, leres? Sing banter tangane sampean loro, leres? Beda ta padha iku? Kok iso padha iki tanganmu kiwa karo ngono ah? Ganteng oon. Ya beda wong kiwa karo tengen. Dua tangan kita beda kanan sama kiri, tapi rukun. Walaupun berbeda tapi rukun. Moh. Tangan loro iki beda, gak padha kiwa mbek tengen, tapi rukun. Atik tangan kiwa gatel. Tangan tengen gatik diceluk, gatik diundang, gatik diperintah, moro kok. Lha apa kon gatel ta? Ngene tak kukure. Gak ono critane tangan kiwa gatelen mari ngono sing tengen bidek gak ono critane. Apa mana ngomel, gatel-gatelmu, urusanmu. Aja tek ngerepoti wong kon. Kukur-kukura dhewe. Enggak. Demikian pula ketika tangan tengen sing gatel, kiwa gak tek diceluk, gak tek diundang, gak tek diperintah, moro. Gatelen ah kon. Kene tak kukurno. Subhanallah. Kiwa tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Maknane apa? Elek tanggomu kena musibah. Tonggomu loro sambang ngono wis aja aja atik takon partai ini apa milih capres apa mbo wingi milih capres sing sapa ae atik saiki loro tonggomu sambang ngono untung gue loro wis nemen wis megap megap kate nyambangi rapat dhisik iku partai ini apa iku caleke sapa iku milih capres sing ndi iku modar tanggamu paham mboten maksud kula koyo tangan loro iku gak padha tapi rukun nek mlaku lembeane yo ngono pengertian atik sing tangan tengen maju kiwa ngalah ya wis kon maju aku tak mundur. Mugi wae maju tengen yo ngono. Oh, aku tak mundur ae ngon maju wae. Soale lek mundur bareng kaya vampir ngono dadine. Lho. tengen nih bagiannya api-api. Tanda tangan, tangan tengen. Mbok mangga no tamu, tangan tengen, salaman, tangan tengen, dada, tangan tengen, sing api-api, cium jauh, tangan tengen, sing bales kok tuwek ngono. Maksudku ngarepe iku lho, lha apa sing burine ngene-ngene. Duh. Apes. Padahal karepku ngarepe lho sing tak konono ngene. Lha kok sing bales burine? Iya. Apa? Tangan tengen. Nampa duit. Tangan tengen bagian api-api tok. Tapi tangan kiwo gak tahu mangkel, gak tahu ngamuk, gak tahu demo, gak tahu protes, gak tahu iri, nerimo, sadar, cari nih kiwo, ancene aku seksi kebersihan kok, urusanku urusan belakang, nanti ono tamu mau maju deh nih, aku seksi belakang, nopo duit mau maju deh nih, salaman mau maju deh nih kiwo, sadar. Seksi kebersihan. Tapi tengen iki sayang ambek sing kiwa. Pengertian. Ya wis wae kiwa, ancene aku bagian rimo duit. Tapi kok lek duit iku tak tukokno jam tangan sing gawe awakmu lho. Apa pamer? Pamer ya pantes jam apik. Gak kaya wekmu kodanan mati ngono iki. Niki masih tak gawe renang, tak gawe apa tetep urip. Larang kok wekmu kegrimisan mati ngono. Ngomong ae kok. Aku sing nampa duit jare tangan tengen. Golek tak tukokno cincin sing gawe awakmu lho. Ngono lho. Wong urip iku aja kaya kuping loro. Kedua telinga itu dekat tapi gak tahu kepethuk. Ayo kuping sapa kiwa karo tengen sing tahu kepethuk ayo. Padahal jaraknya pirang kilometer iku. Cidek nang gak tahu petukan. Nang terus cuek gak peduli, modele nafsi-nafsi. Kuping kiwa gatel, tengen yo pekon. Masih koncureken gak ngurus. Masih cukil watumu kebek gak ngurus. Hoi. Woi, terus sifate lo irian. Adek kuping tengen digoni anting. Kiwa yang jaluk tur podo, lek gak podo yang ngamuk ngene. Misale sing tengen kau pedi dan sing kiwa cili. Gendeng kaya arek iku. Maknane. Hei, ngapunten ya. Kaya tangan saling menghormati walaupun berbeda. Sing seneng tahlilan, sae, sae. Kula nggih seneng tahlilan. Soale kula nggih kepengin lek wis mati ditahlili. Kirim donga gawe wong mati. Apik monggo. Aku yo seneng soale aku nek wis mati yo kepengin didongakno. Monggo. Sing gak seneng tahlilan, monggo. Tapi aja ngilokno sing tahlilan. Lah sampeyan sing tahlilan yo aja ngilokno sing gak tahlilan. Woi. Sampeyan yo gak oleh rumangsa dadi wong paling apik niku gak oleh. Mentang-mentang sampeyan salat terus ana tangga sampeyan gak salat sampean lokno. Hi, ampun neraka iki, ampun neraka. Gak oleh. Anggitmu salatmu yo jaminan kowe disenengi Gusti Allah utawa dilebokno swarga. Sampeyan gak weruh lek tanggamu sing gorong salat iku nek kebuka atine oleh hidayah Gusti Allah, diangkat dadi waline Gusti Allah. Gak ono apa-apane dapuramu. Ngono lho. Mentang-mentang ahli wiridan kok ndi-ndi gawanane tasbih wer wiridan. Sriyati sriyati sriyati sulastri sulastri sulastri sumiyati sumiyati sumiyati. Ono wong cangkruan kok ngene warung diilok-ilokno. Wis wong apa ngono iku. Bajingan-bajingan tok ngono iku. Heh, gak oleh. Aja rumangsa paling suwarga sampean. Suwarga duduk kaplingane mbahmu. Nun sewu, ngapunten sing seneng manakipan istighosan sae monggo kula nggih seneng sing enggak seneng enggak apa-apa tapi aja atik ngilok-ngilokno ngono lho maksude aku malah eling waduh cukup tagak iki malah eling ono wong iki tau takon Pak Kiai saya cuman ingin kepastian saja Pak Kiai apa masalahnya apa iya saya ingin kepastian lah ya masalah apa orang mati dikirimi doa itu sampai apa enggak selama ini jawaban-jawaban kan enggak ada yang menjamin kepastiannya saya ingin kepastian ya gampang ya aku jawab ya kalau ingin kepastian berangkat atau dhisik ini adik gak berangkat gimana cara memastikan berangkat toh aku tak dongak no tekan tagak ini gak tutup bali oh gak apa-apa ngerget namanya kadang bedok untuk masjid itu dipersoalno ini apa masjid dipasangi bedok bid'ah kanjeng nabi gak ada beduk-bedukan bid'ah ini bedok itu bukan agama itu budaya lah kalau budaya dibid'ah-bid'ahkan melarat rat rat rat rat rat rat kere re re re re re re woi bedok ini budaya bedok ini gak kayak ngundang wong sholat bukan untuk manggil orang sholat manggil orang sholat jamaah Rasulullah ngasih tuntunan azan lo cuma wali songo iku cerdas gak kaya dapuramu ngono iku ngundang wong cek gampang gak bedok kae sekali tabuh tong tong tong tong tong tong tong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong sak kampung krungu kabeh oh wis manjing waktu isya salat jamaah nduk masjid ngono lho umpama gak ate bedhug yo kene lilingo kampung nang bengok isya isya weh isya weh isya isya nganti meriti lintil-lintilmu wali songo ki cerdas wis gawe bedhug lha iki karo ngelingno ngelingno wong waru wis masuk waktu isya ayo jamaah nduk masjid iki lho masjidmu sik kotong tong tong tong tong tong masjidmu kotong ayo diseni diomongi ngono gak moro-moro abot HP-ne beduke murang-muring oh anjene wong waru do gendeng deng deng deng deng deng deng gendeng masjidmu kotong iki lho gendeng ngono kok lah nek bedhug dianggep bid'ah mriyo zaman Kanjeng Nabi gak ono. Sepeda motormu, mobilmu iku ya bid'ah, Kanjeng Nabi gak ono. Dolen tukokno unta. Bergeten aku. HP iku ya bid'ah, banting ngono. Gawe umplung nang cencengan cancangan gawe benang ngono. Wong kok. Wes sakmono ae. Kurang ndak ngomene ngapunten saestu nyun ngapunten iki liyane enten sing dereng sembahyang asar estu nyun pangapunten muga-muga manfaat maslahah fitin wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Rabbighfirli Wa Liwalidayya Wa Lilmu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sallim Wa Radiyallahu Tabaraka Wa Ta'ala An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ij'al Jam'ana Jam'an Marhuma Wa Tafarruqana Min Ba'dihi تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Sajallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.